Aja. Aja sama nunggu tuh, udah biar ini. Oke, kita ada di Lapo Arab Kudus. Wow. Ya, mohon maaf Bu Marbirong ya. Saya bisa syuting di Semarang semuanya kena apa dia? Oke, inilah duit mau. Ya. Ono apa perlu? Oke, kita persembahkan satu lagu untuk dari mana kuncinya? Dari Medan. Special song ya. Nang terbaik naro tu besta miasian. Nang pedia siti oro akor. Tama. Bahagia bersama pasanganmu. Namun satu nomor buat seseorang yang pernah singgah dalam hatiku. Kerja tabung tora. Hati yang terjulim ya. Ya, hati yang terjepit. Metung hati yang terjepit ini. Oke. Nak pesongon itu, ku bandu bahagia. Buat seseorang sirik galang. Gimana mobilitas ini? semoga bahagia dan semoga beranak cucu ke depannya. Kami yang pastinya akan menikah. Saiton ku dobar guling di rohami gabe lupa ho di paranam tamae di Dang natar hata hona ito arsa ni rohaki dukon ujahai sini surat doa. N'écoute pour étendre l'open à bagasse. On a oui, notre mana? Kata. Okay, thank you. Kisah di Dubai. Akar aku ajaan. Leku kisah. Kisah di sisi gulbah, homie. Ditinggal menikah. Ditinggal kekasih. Ditinggal kekasih. Ya. Thank you. Mangan masih tak mangan, homie nih. Pai mau homie mana? Atau mana? Wow. Hai, mana? Homie harus tarah tahun ini tapi yang muda mang naburwa. Nang terdok mang mawa ujung ni. Adil. Baik. Itu tadi lagu yang tadi buat sahabatku semuanya, termasuk juga sahabat Ramlan ya. Itu kisah daripada saya sendiri. Dokter Gebiawa itu mulai kondisi koro lo mami tusidur seribu. Oh iya, langsung. Dokter Gebiawa itu asian dong itu koro mami tusidur. Demi kalian yang satu lagi ya. Dan tergabaya beho tu sidoli sidolok saribui. Okay, kita baca satu persatu. Ben orang ketiga buat juleku wanita itu asli orang mana? Aku wujudin. Buat dulu lah lagu sayangi, sayangi lo. Rala. Bang Bahoi, I love you. Okay, thank you. I love you juga. Sudah dah love you, Ronaldo. Sudah dah sudah kena bersuara kok kamu. Sudah hutung pahon. Kalau kau sudah kamu. Itu asli orang mana? Orang si Napang itu. Medan itu Medan. Ada. Abang. Adik. Sama. Horas lah Ramlan. Horas mah tulekku. Horas itu. Horas mah itu. Siang mbak. Mantap. Mulate. Sukses terus, Bang Ramlan. Thank you. Mulate dah itu ra. Manis. Okay, manis juga. Pokok nama lamon bege. Okay. Sirli leku nebaho requestian siatar. Okay, thank you. Gateng. Mau lihat. Orang ketiga cobain cantik. nanti ayo toku ya, di dia peratulu nih lagi murum makan dulu lah. Oh iya, ini pas lagi mau makan ini di mana Medan, di si Tatar, kirim dulu nomormu itu. Oh iya, nanti dikirim ya itu ya. Horas itu Horas, Horas itu Horas, apa judul lagunya itu, orang hubot itu keting-keting nih pang, boleh hati toku itu ramlan pinjam mana teh larat ni, nah mantap, sukses lah akak perdia do hal lain par saru boleh par mida doa milikum baju lah suara bancimi lain ya. Bayang kan amang betul pote ya saya sungguh ngiri. Oke, makanlah makan ya bang. Oke, thank you. Horas tulang nih bang. Horas. Horas ambru. Udah kelang leh nih bang. Olo tulang. Olo. Horas, Horas. Orang ketiga itu. Iya itu ku. Pasti pasti. Ya. Perlapo. Ada kipas. Begitu nih bang. Potenya. Oh. Langsung ya diangkat si jugul teleponku. Horas leh. Ditadalai dope au. Teh. Ditadalai. Tebu ni pang, aku lewat sudi. Baju, nusai lagi apa lagi? Oke, apa oke? Sangat jami dah bang. Baju le lagu percuma doi le. Oke le, lagi mangan le kuda. Horas tulang le bahu. Ada pete, ada pote, ada pote. Oke, sudah mencapai hampir 300 ya penontonnya. Simita, bang bawa cium dulu kota. Mwah. Tapi enggak boleh ada di sini yang udah kuya. Tahu ya pang. Mau kalian pinggol-pinggol? Ini nah namanya pinggol-pinggol. Iya. Iya, harus ini kudut itu sana. Oke, sudah ka dong aku. Mang maju kita. Sambil mangan sambil merciri-ciri kita teh. Habis mangan sih baru pe ben bludak mesti. Nantilah. Anon Bunda Basa akan live di acara Bunda Tahun Marga Gultum ya. Nanti kita live di situ ya teman-teman ya. Lagu berdua holong mang mejolek kura bang, lagu berdua holong mantap gugu jo ate hoto nah, mantap lai perlapo. Aku padamu Bang Ramlan, sama aku juga pada semua yang ada di dunia ya, yang ada di dunia persekutuan ini. Iya, dan ikut 1 juta penonton. Oh iya, ikut 1 juta. Bang Baho, 1 juta? Iya dong, 1 juta. Karena 5 juta isinya kan? Enggak. Iya. Jalur tebu. Asal lupa kalau maju deh bang, alana ngamale. Naik-naik alang itu, olo itu, olo itu. Siha nama dong aku mangan. Mas nak sini. Bolo binereng doa kadongan. Jagal manuk do ikan. Pero mai bani ulah tanggul gejek nak sudi. Ya tabaru. Tabar mata baru tolor ikan. Ya sanai. Kapeng gol di segal masam. Utara menang rek. Lateng mau Bang Ramlan amun mane. Melati dari dah. Hobi di deg. Lihat tuh. Itu nara. Gua dah orang sweet. Oh lo kedua. Gak boleh tuh hau bareng. Melati mak. Beli ya. Pote. Aku nong gimana mau kan? Alan ya kapote. Pote pinggol-pinggol. Ya musudena. Sudah, yang gue boleh rapat mengalak kita son, okay? Nada buat, sambil merlawa kita kan. Horas itu semangat kali makannya itu yang mana, bang? Napas? Siapa tu awpuang? Usaha apa beliau itu? Baca jok komik kesian. Nada banget makan. Nadi aku membuatian, baca jok komik kesian dah. Palai. Jengkol mana jengkol? Di dia posisinya ala itu di. Medan. Kemarin itu di laponya Mr. Jojo Bancin. Merga aruna kondrongi, merga si tukir. Nyodok. Oh, nebaho. Nebaho do, Bang. Tebu nebang itu. Oh, le toku di Gedohamu tu Jakarta. Tanggal 14. Lelek jok pun. Bas, tapi terus. 14 terbak kita tong, 15 sih. Oh, 5. Aru padi, sedelet di. Yang 10 waktu kami Jakarta. 15 naik. Naik. Jaka dong dongan dari Jakarta, segera kita merapat nanti di Uki, di Bandrek aja, Bandrek. Ya, Bandrek Uki. Ya. Nanti kita di Sabasdo kita bertemu. Iya. Makan kita di sana. Berlawak di situ secara live dulu ya buat fans dan open fans. Mana sini? Open fans. Oh, itu. Dari situ kita bagi yang mau jadi ya sih Bali boleh. Nyo di sini Pak, boleh kunyo. Iya. Iya. Aduh, Bang. Tarik dulu perlapo. Ngapa? Kapan jadi ke Batam? Ke Batam, perjulam itu Batam, tanggal 10. 10 pagi. 10 pagi ngai Batam. Jadi kalau ngai Batam segera merapat. Kemungkinan 3 hari, Bang, ya. Di Batu Haji kita. Mitra Mall. Mitra Mall. Dan di Pusat Sera kita manggung, ada pernikahan marga. Mereka sini si Tukir. Tukir tuh, samarga yang berarti. Samarga yang berarti. Beli kau di Batak lagi makan. Iya, inilah Batak lagi makan mau di apa. Mau kau, mau orang itu Asimun. Inilah Asimun siapa tahun. Orang sakit perah, orang semak, abang. Setiap jawab, kadang-kadang aku nama Irofi sih. Tolong maju dah senda. Isi dulu deh. Udah ju komeno sudah. Jakarta Barat. Kami di Jakarta Timur. Leko Jakarta Timur do di Uki. Kenapa lu bawa pote. Sebung ne pote. Oh pote. Tarik. Ne jehi ba. Baca tu dan ini udah. Oke pin udah. Salam sian Batam di mana? Di Batu Haji tau dah. Lokasi Mitra Mall dekat Pusat Sera. Ya. Bang Baho. Oh, wajan. Terus kapan itu, Pak? Aku. Perlapo. Baik tabui. Jadi di mana teman? Di Batu Haji, Bang. Di Batu Haji, Bang. Jor. Iya. Siapa mujo au gugu ben play. Empur ba. Kau siapa belekku? Oh, uki ya. Horas apa? Horas, Bang. Abang. Halo, eh sebentar. Yo. Tolong. Kami ngaitilin wain. Sabi kami tilin. Jakarta Timur dia leh. Di suruh makan apa leku? Suruh mak. Jangan di Uki leku. Di Uki ya? Iya. Dek. Berlangsung nongkrong menok kita. Kompil dulu ebiku Bang Baho. Oh lolo. Oke. Okay. Baik dulu ini Baho on. Oke main. Ini lagi ya. Siapa lama juga kau itu? Siapa lama juga kau? Hana, Maria, Merbaung, Horas itu aku. Horas. Perlapo, gerah banget ya? Gerah, gak ada kipas. Itu Baho, itu. Bang Baho, mau jual bah? Mau. Mwah, lima out. Gudang mah udah nih, perlapo. Udah ngomong, perlapo, hehe, udah. Tebak apa bang? Aduh. Perlapo, ada kipas enggak? Ada. Lalu. Kami berdua orang ketiga. Yang mana yang orang ketiga? Nanti ini dua-duanya nanti. Ini klipnya nanti orang ketiga. Orang ketiga. Dua-duanya. Kita bercinta di layar. Di layar kaca Anda yang sudah melanglang. Gerah banget ya, enggak ada logo. Sombing sedang menonton. Ya. Adikal live. Jadi waria lagi. Sabar leku. Sabarnya dak. Pasti. Ini tuh dah. Ya ketinggalan live-nya. Dan ketinggalan itu oleh nak jelek guna king. Menemang apa kami? Anong pito ora? Nanti sore jam. Tak kadang-kadang nak kena perlu meniroha membagi nafasa. Anon jam itu, jam 7 mulai tu, jam 7 sore di Jalan Setiabudi, acara Bona Tahun, Marga Gultom. ngatulu tau dang di adidi adun tam dang adidi isi lo atung nilekku oh siska nai bau ngatulu tau dang di et apa ya malam itu sudah bila cokku orang cok nilai nigo na masuk inbox itu sama ya ada kompil jauh gudut kini tau dang napa lah oh lah pedi ya semai sobak ku mah iya sobak kami itu udah kalau kini marapi puruk kamu ni mak, marapi puruk. Horas, sian Papua mau nate. Horas sian Medan, nampak tak jilio. Setia Budi di mana leku? Di Mawar le, jalan Mawar. Pan sudu iba memereng halak itu bah. Mau nate dah itu, thank you baju lady le. Nanti akan kita bikin lady. Parlabo idiong. Horas, Horas hari tonang. Kun bayi non muda so nang malam pun, iya malam pun begak nang yang elang. Oleh to Horas tapi yang nuli Horas. Anjing siapa mau tebay potemi itu bahu, enggak. Tahu ribet sudah. Aku pemalang orang. Mana? Horas dari Jakarta to Roma. Horas itu ku pesta yang mah gateng mau lihat itu ku. Dia itu lah, lumbau. Auto, anak masa. Semangat. Okay, berkati-kati. Aje dok, kat kucing aja, nama ada. Okey. Nang kecil, buat tunggu dulu. Kita merokok merokok dulu. Ya, Revan Siotang, kirim salam. Wah, okey okey. Hadir Kalimantan, thank you, leku. Tapi yang dulu di tanggang, gudang-gudang alang kamu itu, oh, gimana itu? Aku gudang kerja di pun. Kukuman dan Supriyato, Horas leku, Horas dia. Citor saudara Trio Horas Sian Australia. Wah, luar biasa. Horas dari Kabupaten Deli Serdang. Ibu kotanya Batu Lubang. Horas. Hati nenggolan. Horas Sian Malaysia itu. Horas itu ku. Melayate. Horas Sian Bandung. Oke, Sigiro. Jalur tebu tulang bau. Ah, enggak. Mulai nyapos, Subi. Bergeji, Subi. Kiki Lydia. Suaranya serak-serak bahasa ya, Bang Bawa. Iya, dek. Ke. Salam sada roha, jarak tabui bang mangasi. Oke, sayang. Pan hotan purba. Aidang dia lusi halak lai komeki. Oke, leku minta maaf leku sayang. Aku padamu, padamu diriku semuanya dalam teman-temannya. Bagak, tuaknya mana le? Iya, lagi diproses, lagi diraciknya. Horas Jakarta, Horas Jakarta. Nanti kan kami 15 di sana kita mersiribakan. Lendur Baturus ya Turi, Horas Sian Medan Pariban, Horas Pariban. Santi Nebaho, Horas dari Tangerang itu ku, Horas. Nenggolan, Bagak, Malamon, Bagak. Brian Nebaho, Wado, Jugul Baho, Horas. Nelegi Yudhiyo Dua Parah. Marbun Bajar Nahor, Horas dari Kalimantan. Ah, Marli Batas, Sudi. Mana potenya, Paman? Ini, wah, masih banyak nih, mari kita remeh-remehkan ini. Gunang lupa nol lagu Saskia Italik. Oke, siap, siap komandan. Nabila itukku. Oh, itukku. Surletan. Horas le. Ni ta bajernaur. Ah, aku sih di madam rudut. Laidina, Bengkalis le. Wah, Bengkalis. Nang murid tu Bengkalis. Ah, itu lagu ni. So di Papua kan Bang. Ya, doakan aja lah deh mudah-mudahan bisa kita nyampe di Papua. Deni Irwan Sinaga, Horas le sian Sulawesi Tengah. Wah, melate leku. Bau pote, angga pasti tong bau pote. Hello, Joel, Julius, Agus, Siltor, saudara Trio, Horas, Horas dari Penang. Oke, Melate, Konsultan Purba, DKP, aku halewat, tak kuingat be. Ni terbang cerna, Bang Baho, oh wadik, Kiki Lydia, Lydia do, gerek-gerek dia bang yang saya cintai. Nyo, bekas ikan putih. Nanti lagi di press ini. Dan dibalas komik Ki. Oh, ngau baras mesian, buru menelu. Ini baras. Harum, matau, nggak taruh, panamai. Eh, dia terpisik, besudi. Aramin lu berbatu. Dari Riau, oke, hupik dari men. Tapi dari, Brian Nebao, Horas Ma, Praku, Jugul Baho. Ih, dong, ngabur juga, dong, Jugul Biao. Rosa, Sinaga, Horas Itoku, dari Batam. Oke, nanti kan kami di Batam. Nang nomor gue, Pitai Batam, main terus. Horas Bogor, oke, Bogor, Horas. Bengkulu, Horas Bengkulu. Tak tadi dah be, gudang na PC. Horas Medan, kita bertemu di Medan. Tabaro matabaro, tolo rika na ako, yamang. Cintaya na tuho bang baho. Apa cinta saru ba? Ako na sebab tahu arwah aku emang kalau kamu sudah ima sebab tahu. Sudah mar sigar ada bang alani komen ni iru babe nak nak kerang kuda buru jujur horas bekasi horas leku. Mang nama awal apa buru buru siapa tak ngani kube ada ketu si be. Toga raja aw oke aw toga si malun. Ini adalah stay di Medan leku. Horas dari Batam, oke Batam, mari kita bertemu di Kuali. Walaupun itu down, oh iya pasti, iya, mari kita bertemu di dalam ember. Parlapo, oh Parlapo, wah gerak banget ini. Horas, horas, horas, horas, kembali. Batu Haji Batam menanti. Oke, Simamora, bagaimana dengan peribahan kita, bagaimana lapangan merdeka. Dok jual love itu abang bo, I love you pul, meng meng meng lah. Oke, semuanya, Fanhotel Purba, Marlagu mah, Batu Haji Batam hadir. Oke, mari kita saksikan. Penepen ada pernah naik Malpinas cekokan. Horas si Bulga para Horas nanti kan kita di si Bulga nama dokon ini dah lupa. Ada kipas kapar lapo? Ada ini banyak kali ini. Di dia baru si Torusi le. Ah enggak lagi kerja juleku. Lagi rehabilitasi mana? Dulu si lain. Dairi menanti. So pasti KTP kami KTP Dairi. Lahir saya di Sulawesi Tengah. KTP Dairi ada toh. Buat tulang badal itu juga, jangan main-main. Munangat tong, toh, wow, gerain, wow itu, Sulawesi Selatan, ibu kotanya, Pulau Nias. Sulawesi Selatan, ibu kota anak Pulau Nias. Toh, wow, wow itu aku, Horas siap balige, Horas balige, baju orang ketiga itu, iya. Orang ketiga ada lagi mangat dope. Medan hadir, oke. Okay. Saya juga di Medan leku. Sidikalang hadir, Ampera, oke. Okay. Ompro. Medan Dema, ho, asa binike, oke, okay. So pasti. Juru nila dia naju sudi. Tuduh lo sanggul adik kamu. Langsung nama secepat nak. Susun mahate, tualak lai, malate leku. Gulan. Arsenal Silitonga, wah pemain bulu loro leon, Horas. Itu minum jauh tua mi bang. Oh lo boy metok kenai, dang derat si dope. Di sini kalangi ideal eh. Di Paji, Paji. Nak Paji metok kami sini kalang. Ayo mana pun nata Saskia motor, Saskia motor yang di dilegalisir oleh tulang badal. Baju laguna mantap le. Oke leku pasti bekan orang ketiga. Saya mangajo. Tabu ma parla parla po iro. Taru tung ngadigan, taru tung juru talang madurian. Ino ditong ito. Halo. Jugul, ya, oke. Okay. Irang jugul be ngam, abur jugul be. Amano burju kabupaten naon? Naon, kabupaten naon? Kabupaten Sibalung. Bekasi merapat leku. Oke okay, leku, tunggu kami di Bekasi. Langsung bertemu ma isi. Langsung ama kupas ma isi langsung. Saya buruf ribak. Duh, gerah banget sih. Iya, gerah banget. Tapi gimana ya? Susah. Leli, lucu banget. Iya. Kenapa udah aku belak itu? Aduh, bapak-bapak. Kan nomor ini dia pagi doang nih itu. Malang lagi hijau nih itu, perawa. Debbie Purba, Horas. Apa kau bilang? Apa katanya? Itu. Tapi kamu no live, bang. Jam itu lewat 5, kurang tolu. Udur, iya. Itu udah betul. Hadir salak pak-pak barat so pasti bencin punya ada tuh nggak ada logo arauden sopan agama le pasti nah sopan agama ki ah orang ini macet tong selamat malam lagi jalan ke masih Parlapo nggak kerasnya angin nih gudang kebagi lagi Parlapo mana ki pas nggak beng nggak sahat Tangerang merapat leku oke siap Alex Syahan Fernando Simamor ana masa nah masa aha. Apa katanya? Apa kau bilang? Sahur mapap merapat. Mari kita kibarkan bendera. Bagi Jo potaya pra. Ano nah. Asih penon, mari kita makan dulu. Memang humoris sekali Abang bawa ini ya. Iya itu, ya. Humoris menjadi porhis ya. Horas med dua Mas Raymond. Oke Prako. Nanti kan kita di mana itu? Apa songoni? Enggak, gue tetap songoni. Parlinenggoran, lay request jo lay lagu Batak bulan panjat. Hubata doita jugulira hakit ho. Ah, selalu songoni sokan. Enggak mangan au leh. Bunga, aminu mau. Lay enggak mangan au enggak minum. Parlapo, wow. Ai di ton. Putar dulu lagu orang ketiga, baik. Ale bosur rupe, tok kenai meda. Bosur rupe. Elar ana makata yo jugul. Wa be nom, narana bosur rupe katua. Apa pens-pens mau ngamen nunggu orang ketiga? Sabar mas, kita eksekusi mana rokok? Ini dia. Gak betenar lagi orang ketiga Jonathan Manalu. Puji Tuhan, leku. Mari kita rame-rame kan orang ketiga. Horas itu, baik Jopo dan Dauri. Ale amang anakku ku sinu atunas. Ah, ini jatuh kan? Apalah abang nih? Ih, apa? Dia jauh cicin nih, sadar. Aku, kamen tasir sudah leku. Iro. Nang botol tolong meta na sorong lekku. Dekatkan muka abang. Ngop baik tuh. Gimana? Hai to juga. Mari delay to. Eh oh lo petep mari sak rupai bajo. Ku dio pe request bang Alan Itangiang. Tunggo mosto inang. Ah oke. Okay. Oi kawan, oi juga kawan. Ito I miss you. Aduh berasok. Eh? Oh, nangui matongi. Iya. Aku juga. Pul-pul love you. Aduh tong ngiri ah cicin ya. Aku juga tuh aku. Ah sekedar adik ketua. Alang sopo tele. Aku pengen aku lak kena ah. Baik maju lagu itu. Oh itu jolo saya sekedar tuh sebatang naik. Sebatang naik be. Eh lu jadi pemak kata ya deh. Alam naik atung be. Tanang suruh dicek. Aku 500. Gunang peliliku. Sojari. Om com. Oke. Tenang. Ya, oke, okay, Horas. Menonton dia ya. Si Pelora, Horas. Horas itu ya, Horas Pelora, Pelora Sugian. Itu tersayang, itu tercinta di dunia yang pernah ku kagumi dalam segala hal. Ya. Gunang atong. Itu nyanyi lagu orang ketiga. Parlapo. Wow, itu wow, Horas si Hotang Henry, Rosa-rosa Sinaga. Itu banci udah adanya lekmu. Itu banci, enggak tahu aku. Itu lah enggak bisa ku publikan dalam arti semuanya. Itu karena udah berapa kali pikiranku gara-gara percintaan ini. Hojot, ayo mengganggu hojot belakku. Ritik layon, ayo dong, enggak mulai ableng. Kena, sitek, nama sitek. Kalau payma jala. Baju lagu si pengusir penonton. Apa rasanya pengusir penonton? Memperbanyak penonton, dong. Dorlina 9 juta, kakak. Jambi. Oke, Jambi, Horas Jambi. Buat kakak, apa ya, kakak siapa ya? Kakak... Siska di Dumai Borusiahan. Mereka udah mulai bergestukir. Aw, ini dah. Kopi dan biku itu, Kiki. Episode dulu aku itu. Nanti itu ya. Oh no, Horas. Minum jo jugul. Oke bang. Non. Bang Ramlan. Oh. Ada hitam. Gak ada logo ya? Ada dong. Menonton. Nak udah kan hatam leh. Ai wama ai ekosoni dulu balekku. Wama hidup di dunia kejabiran. Wajib dong. Sadia cek sadarion. Ah enggak rudut. Mencapai mah 500.000 per detik. Orang nama lewaton. Oke. Okay. Mari kita indahkan dulu orang ketiga. Indahkan orang ketiga buat semua-semuanya. Kita lap dulu ya. Jangan ada akabil lock. Lobet baterai kudu bang, kau naun, gua cap donor lobet. Gitu bang. Ya duit mau ya. Jangan dong rencanaku, cinta tuh. Terpahai lampar kita alai rohanku lai ramlah leku dan boi managamu saudari behi kita. Adong napunasa, sadar doa di sini. Jangan munafikan cinta doa. Sayang doa, buat orang salah, jangan seharus tak selingkuh. Tuh, alai demi cinta. Thank you. Sadar doa di sini, jangan munafikan cinta doa. Sayang doa, demi cinta yang tersumpah, kuputuskan untuk mengalah. Ada tahu. Dan akhirnya pun orang ketiga mengganggu hubungan beliau. Datang orang ketiga untuk menghancurkan, ya? Iya. Tapi apa boleh buat? Manusia tidak ada yang sempurna. Harus diikhlaskan. Walaupun dalam bulan ini dia akan menikah. Masa bisa, bro? Mau nomor holong niroha. Si saut-saut. Langsung. Ayo. Keren abis, mantap. Mantap. Mantap leku, oke leku. Mantap jiwanya. Mantap jiwanya. Thank you buat Brunei Baho. Sobat agama lain. I love you. I love you too. I love you full. Hilbek jomblo. Banyak pra. Oke pra. Sudah di. I love you to. I love you full itu aku. Salam keren ada itu. Oke itu aku. Kisi dong, enggak bisa itu aku nanti itu aku ya. Hahaha, thank you. Lungun nih. Kok lungun sih ah. Bau pote bah, yakin ada malang pote. Oh, lahu ni. Ketuh sih bang. Lahu ya mang. Subuh tu bang nak buat menolak kape mirsa be. Aku emang. Mantap itu, thank you. Itu hasian visi aku lah. Itu bu itu kuso saya beri itu kuda. Salam dari Batam, thank you Batam. Salah pilih gitu. Apa yang salah pilih? Senega. Tak sawit, tak bermesir dengan naib saya. Irtang, tak bermesir dengan naib. Ibu tibion. Ibu tu lain. Ada apa? Tak berdengan nama ibu tu ibu tibion. Tak berdengan nama saya ibu tibion. Ima. Ima. Tak berhamu ne sudi. Ima. Horas itu, horas itu ku. Horas bapak udah ramlan. Thank you ma abang saya. Sukses selalu dari Jayapura. Thank you Jayapura. Sukses lah. Fidelia, thank you. Salah pilih guru. Okay guru, thank you. Sibun cobain. Okay thank you. Nah, penting sore on bagak. Ada gangguan. Ya, ada gangguan jaringan. Kami tanya sama dia lagi. Itu Yohana minta tolong jadi tokku. Dulu saya jual apa itu, dah? Oh. Dari tokku. Dah? Yang jelas Sulawesi, Jambi, salam Bali. Itu dari Jakarta. Oke, okay, ya. Thank you. Tunggu kami di Jakarta itu ya. Ada kakak kita di Bali, Bang. Iya, thank you. Ya. Kakak yang ada di Bali, kami 17 kami ke sana. Bawa ya. Kami bawa kakak bawa jalan-jalan di sana nanti tanggal 17. Pelgeber sejauh ini jadi lagi. I love you, Tobanci. Hello people bilang. Tadi semua berkati amin. Bagak malamun bagak. Bye ma, salah pilih. Thank you, leku. Tahun baru atau baru? Foto ikan. Salam dari Pekanbaru. Okey, itu orang ketiga leku. Barusan leku orang ketiga buat cantik lagi itu ya. Guru salah pilih lah. Percuma doi. Okey, thank you. Ditunggu di Bali. Okey kak. Permen naik terus. So narima to oke tengok kapan ke Jakarta itu tanggal 15 kami ke Jakarta itu ku ya malam mangi sih dong malam Horas leku perform nias oke thank you Sulawesi di oke thank you leku ikut boleh yang ikut terus kasih to bisa itu ku itu nyanyi lagu itu hasian yang mana itu tulang oh bre Jakarta itu oke di dia dohamu nuang le di Medan leku daftar Indonesia Idol lah jangan kami udah matua itu oke. Kami sudah bau tano. Kami sudah bau tano. Lebu itu na bau serem. Batam Adigan Batam tanggal 10 kami ke Batam. Lu dari sana. Jakarta hadir. Oke hadir Jakarta nanti. Nyanyi dulu itu orang ketiga barusan itu ku. Haha, teman-teman enggak ada logo ya ada logo. Kasih logo. Kasih apa? Salam sian si Dedi. Oke thank you. Salam dari Jakarta itu ku. Thank you itu ku. Hadir Jakarta, nanti hadir di Jakarta. Kita ngobrol nanti di Bandrek Uki di Siabasdo. Lanjut lagi itoku. Oke, napa saya trio is the best. Molate. Molate dah prada apa sih keluar ke kaset. Mantap tuh. Oke, thank you buat penonton. Nanti kita akan lanjutkan lagi di jam 8 malam. Ini pasangan Mas Rana. Sungguh ni juga kasihan anak mata lanjut mesir asia kuda dan buih hujah sudah nukujah hamai asa mergeti joha mergeti baju. Okay thank you yang ada di manapun berada. Thank you Horas Maulate.